akan pergi bermalam di kotamu. Sejak itu lamunan rindu menggoda dalam diriku, dan ku semalam menginap di Bogor. Mula kisahku di sana. Lagi mengembara sendiri, kota Bogor menahan daku pergi. Malam di masa hidupku yang silam, kota Bogor dan kebun raya mengakhiri segalanya. Daku semalam menginap di Bogor. Mula pertama di sana, kini ku takkan lagi. Tandan pergi, daku akan